Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali muhtasar tarhib wa tarhib. Pembahasan kita yang terakhir bab tarhib ayas ala sa'nam, bab at-targhib liman ja'a syai'un min ghairi mas'alatin. Anjuran bagi orang yang mendapatkan pemberian tanpa dia minta untuk diterima. Dari kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baik. Sekarang kita masuk di bab berikutnya, at-tarhib ayas ala sa'il liwajhillah ghairal jannah. Raihan Iqra. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. At-tarhib ancaman ayas ala sa'il, seorang yang meminta liwajhillah, dengan wajah Allah, meminta dengan wajah Allah. Ghairal jannah, selain surga. Ancaman bagi orang-orang minta dengan wajah Allah. As'aluka biwajhillah, aku minta kepadamu dengan wajah Allah. Ya. Tapi yang diminta selain sorga, ini ada ancamannya. Wa tarhib al mas'ul billah, demikian pula ancaman bagi yang diminta dengan nama Allah, au biwajhillah, atau dengan wajah Allah, ayyamna, menolaknya, menolak untuk memberikan pada orang yang diminta, pada orang yang meminta. Qala an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Abu Musa al-Ash'ari mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mal'unun, terlaknat, man sa'ala biwajhillah, orang yang minta dengan wajah Allah. Terlaknat orang yang minta dengan wajah Allah. Kalau kita merujuk kepada judul bab ini, meminta dengan wajah Allah, ghairul jannah, selain sorga. Meminta kepada seorang dengan wajah Allah, tapi bukan minta sorga, ini mal'un, terlaknat. Wa mal'unun, demikian pula terlaknat, man su'ila, orang yang diminta, biwajhillah, dengan wajah Allah, summa man asa'ilahu, kemudian dia menolak orang yang minta kepadanya, tidak mengabulkan orang yang minta kepadanya ketika diminta dengan nama Allah, diminta dengan wajah Allah, malam yas'al hujron, selama tidak meminta hujron. Disebutkan di situ hujran bi dhammil ha, dengan haknya di dhammah, wa sukunil jim, jimnya disukun, hujr, ai amran qabihan, perkara yang jelek. Tayyibi khani fi dina azani wa azakumullah, hadis ini disebutkan rawahu Tabrani wa rijalu rijalu sahih, perawinya perawi yang sahih, illa sayuhu Yahya bin Uthman bin Saleh, kecuali sahnya Yahya bin Uthman bin Saleh, wa huwa thiqatun lakin fihi maqal, hadisnya dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Baik, khanifidina azani wa azakumullah, sering kita sebutkan, ketika ada sebuah perbuatan yang dilarang dan disebutkan ancamannya, maka perbuatan tersebut termasuk dosa besar, termasuk diantaranya ketika perbuatan itu mendatangkan laknat, menyebabkan laknat. Baik, di sini terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah mereka-mereka yang meminta dengan wajah Allah perkara-perkara yang sifatnya remeh, perkara-perkara yang kecil. Baik, larangan meminta kepada makhluk dengan perkara-perkara yang kecil dan menggunakan wajah Allah. Baik, khani fidina azani wa a'azakumullah, mal'un, meminta perkara-perkara dunia kepada makhluk, datang kepada seorang, ya fulan, as'aluka biwajhillah, aku minta kepadamu dengan wajah Allah, uang disebutkan nominalnya misalnya, atau barang disebutkan barangnya misalnya, selain sorga, ini mal'un, terlaknat, terlalu kecil, Dia meminta kemudian dengan membawa wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian pula sebaliknya, mereka-mereka yang diminta dan orang yang meminta itu dengan wajah Allah, orang meminta dengan wajah Allah kemudian menolaknya, menolaknya. Tapi ini juga mal'un, dikecualikan ketika meminta sesuatu amran qabihan, sesuatu yang jelek. Dia meminta dengan wajah Allah untuk ditolak, untuk dikasih. Dalam keadaan itu barang-barang yang haram misalnya, maka ini harus untuk ditolak. Baik. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Menolak orang yang meminta, tidak mengabulkan permintaan orang yang minta, ini ada beberapa hukum. Ada kalanya hukumnya haram, haram untuk menolaknya. Berarti harus dia mengabulkannya. Kapan itu? Ketika orang yang minta itu mutarron wa muhtajan, terdesak, terpaksa, sangat butuh. Nah, dia meminta zakat misalnya, dia termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat, maka tidak boleh kemudian untuk menolaknya. Nah, apalagi dia memang pantas untuk mendapatkan zakat dan berhak mendapatkan zakat dalam kondisi dia muhtaj, butuh saat itu. Baik. Ada kalanya hukumnya itu makruh, menolak orang yang meminta kepada kita. Hukumnya makruh. Kapan itu? Ketika orang yang diminta mampu untuk ngasih, tapi dia tidak paham orang yang minta ini betul-betul memang butuh atau pura-pura, dalam keadaan dia sebenarnya orang kaya, tersamarkan jati dirinya. La ya'lamu halahu, enggak tahu keadaan sebenarnya orang ini. Maka hukumnya makruh ketika menolaknya. Naam. Yang ketiga, ada kalanya hukumnya wajib untuk ditolak. Wajib ditolak. Tidak boleh dikasih. Naam. Kapan itu? Ketika orang-orang yang memang tidak boleh untuk dikasih. Orang-orang yang memang tidak boleh untuk kita mengabulkan nam permintaannya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Dilarang, wajib untuk menolaknya. Mungkin orang-orang yang tidak pantas untuk minta, orang-orang kaya, orang-orang yang masih kuat, jadi mungkin dia meminta takatsuran untuk memperbanyak hartanya, bukan muhtaj, bukan mutar. Baik. Dan ada hukumnya mustahab untuk ngasih, dianjurkan mustahab. Kapan itu? Para ulama mencontohkan ketika yang minta itu meminta dengan wajah Allah. Ketika yang minta itu menyebutkan as'aluka biwajhillah, aku minta kepadamu dengan wajah Allah. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menyebutkan hadis ini, beliau menyatakan dalam kitab Al-Adhkar, yukrahu su'al biwajihillahi ta'ala, makruh, dibenci meminta dengan wajah Allah. Dibenci meminta dengan menyertakan wajah Allah. Aku minta kepadamu dengan wajah Allah. Demikian pula wa yukrahu, kata beliau, makruh hukumnya raddu sa'il, menolak orang yang minta. Menolak orang yang minta. Ketika ada orang yang meminta dengan wajah Allah, kasih. Kasih. Kecuali tadi hujron, ya, perkara-perkara yang jelek, amron qabihan. Nah. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyatakan asqan nas, manusia yang paling menderita, manusia yang paling celaka. Siapa itu? Man sa'ala billah, orang yang minta dengan wajah Allah, orang yang minta dengan nama Allah, falam yu'ta, dan tidak dikasih. Sudah minta dengan wajah Allah, tidak dikasih lagi. Gagal dengan permintaannya. Itu asqan nas, manusia yang paling menderita. Baik. Disebutkan hadis ini oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Qala wa ruya an Abi Ubaidah maula Rifa'ah bin Rafi', juga diriwayatkan dari Ubaidah maula, maula itu bekas budak yang dimerdekakan, Rifa'ah bin Rafi', maulanya Rifa'ah bin Rafi', anin nabihi sallallahu alaihi wasallam nahwuhu, semisal hadis yang di atas. Walam yudhkar al-istisna, tidak disebutkan al-istisna illa, tidak disebutkan pengecualiannya, illa jannah. Yang disebutkan di bawah itu wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yus'alu biwajhillah illa al jannah. Rawi Abu Dawud. Tidaklah diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Tidaklah diminta dengan wajah Allah kecuali sorga. Ini hadisnya disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Jangan meminta dengan wajah Allah kecuali meminta sorga. Janganlah meminta dengan wajah Allah kecuali meminta sorga. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, rawi Abu Dawud, ya, dengan faedah yang tadi kita sudah sebutkan, apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, taib makruh untuk meminta dengan wajah Allah. Naam. Dan juga makruh bagi orang yang diminta dengan wajah Allah kemudian menolaknya. Baik. Bismillah. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استعاذ بالله barang siapa yang berlindung dengan nama Allah fa'idhuhu maka lindungilah dia meminta perlindungan dengan nama Allah maka lindungilah dia. Wa man sa'ala billah fa'tuhu. Dan barang siapa yang meminta dengan nama Allah, kasih. Fa'tuh, kasih dia. Naam. Wa man da'akum fa'ajibuhu. Barang siapa yang mengundang kalian maka penuhi undangannya, jawab undangannya. Wa man sana ilaikum ma'rufan, dan barang siapa yang berbuat baik kepada kalian fakafi'uhu, maka balaslah kebaikannya, balaslah kebaikannya. Fa illam tajidu ma tukafi'uhu, kalau kalian tidak mendapatkan apa-apa yang bisa untuk membalasnya yang setara dengan pemberiannya, fad'u lahu, doakan kebaikan untuknya, doakan kebaikan untuknya, jazakallahu khairan atau yang semisalnya, hatta tarau, sampai kalian melihat qad kafaitumuhu, kalian telah baik membalasnya dengan yang sama. Rawi Abu Dawud wa Nasa'i wa Shahahu Ibn Hibban wal Hakim. Naam. Khan fi dina azani wa azakumullah. Baik. Di sini juga naam sahih. Disahkan oleh Al-Albani rahimahullah. Naam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan beberapa hal, beberapa perkara. Di antaranya jika ada orang-orang minta perlindungan kepada kita dengan nama Allah, maka lindungi dia. Lindungi dia. Baik. Kemudian mereka-mereka yang meminta dengan wajah Allah atau dengan nama Allah, maka kabulkan permintaannya, kasih dia ketika kita bisa. Selama itu bukan perkara yang haram yang dia minta. sebagaimana tadi disebutkan Imam Munawi rahimahullah, makruh hukumnya, menolak orang minta kepada kita dengan nama Allah atau dengan wajah Allah. Naam. Demikian pula di dalam hadis ini beliau sebutkan, wa man da'akum fa'ajibu, barang siapa yang mengundang kalian, datangi undangannya, penuhi undangannya. Para ulama menyebutkan undangan yang wajib adalah walimatul urs, undangan walimah. Adapun undangan yang lainnya maka tidak wajib. Dan undangan walimah sendiri dihukumi wajib untuk dipenuhi ketika tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, tidak ada perkara-perkara yang haram di dalamnya, maka wajib untuk dipenuhi. Dan juga undangannya secara khusus, disebutkan namanya, mungkin dihantarkan ke rumahnya, itu berarti wajib untuk mendatanginya. Nah, adapun kalau undangan sifatnya am, sifatnya umum, ya, kepada seluruh warga, nah, diharapkan kehadirannya, mendapat, tidak disebutkan namanya secara umum, maka ini tidak menjadikan wajib. Baik. Ini ikhwan fidina anzani wa a'azakumullah. Sebagian para ulama berpendapat semua undangan itu wajib dipenuhi selama tidak ada pelanggaran syar'i, ya, meskipun selain walimatul urus, selain walimatul urus. Fa'ajibuhu, penuhi undangannya, ya, penuhi undangannya selama tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i di dalamnya. Atau ketika nam seseorang jauh tempatnya, ya, susah dia untuk mendatanginya, maka tidak wajib bagi dia untuk mendatanginya. Disebutkan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau kirim salam, ya, karena tidak bisa untuk datang karena jauh tempatnya. Baik. Kemudian juga disebutkan di sini, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, balaslah kebaikannya, ya, balas kebaikannya. Nah, ketika diberikan hadiah, balas hadiahnya, ya. Tahadu, tahabu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahadu, beliau menggunakan wazan tafa'ala yang maknanya saling. Tahadu, salinglah kalian memberi hadiah, ya, saling memberikan hadiah. Tahabu, akan saling menimbulkan rasa cinta satu dengan yang lainnya. Nah, tahadu, ya, saling memberikan hadiah. Ini ngasih hadiah, ini balas hadiahnya, terus demikian. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakafi'uhu. Ya. Baik. Khani fi dina azani wa azakumullah. Kemudian beliau juga mengajarkan bagaimana kalau kita tidak mampu untuk membalasnya. Ada orang kaya yang ngasih kita luar biasa besarnya, gak mungkin kemudian kita membalas dengan yang sepadan dengannya, ya. Bahkan mungkin seperempat kita gak bisa untuk menyamainya. Kata Rasulullah, fada'u lahu, doakan kebaikan, ya. Mendoakan orang-orang yang berbuat kebaikan kepada kita, doakan. Nah, Ni ikhwani fi dina azani wa azakumullah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik. Untuk saling na'am memberikan apa, membalas perbuatan baik satu dengan yang lainnya. Baik. Sekarang kita masuk di bab berikutnya. Baik, fadhal. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah at-targhib anjuran fil hathi ala sadaqah, anjuran untuk bersedekah, motivasi agar semangat bersedekah. Wa ma jaa fi juhdil muqil, dan apa-apa yang datang tentang juhdil muqil. Juhdil muqil itu orang yang tidak punya, ya, tapi sedekah. Orang yang ekonominya susah, tapi berupaya untuk tetap sedekah. Nah. Sehingga sedekah itu bukan terkhusus orang-orang kaya. Orang-orang miskin pun baik, itu juga sedekah. Karena sedekah itu banyak macamnya, banyak bentuknya. Ada sedekah dengan harta, ada sedekah dengan tenaga, ada sedekah dengan kedudukan yang dia punyai, ada sedekah dengan waktu, ya. Dia waktunya istirahat, tapi dia tidak istirahat, dia tidak tidur, dia dipakai jam istirahatnya untuk ngurusi urusan kaum muslimin. Itu namanya sedekah. Bersedekah dengan waktunya. Dia tidak punya harta untuk dikasihkan. Dia tidak punya jah kedudukan yang bisa membantu kaum muslimin. Tapi dia luangkan waktunya, waktu istirahatnya misalnya, untuk ngurusi kaum muslimin. Itu juga disebut sedekah. Baik. Qala an Abu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man tasaddaqa bi idli tamratin, barang siapa yang bersedekah bi idli tamrotin, sepadan dengan korma, sepadan dengan korma yang dia sedekahkan, bi idlin atau ainnya bisa di fathah adil. Bersedekah dengan sesuatu yang setara dengan korma, bisa kecilnya, bisa pula harganya, ya. Seharga satu korma, sekecil satu korma. Nah, min kasbi thayyibin, dari penghasilan yang baik, dari pekerjaan yang halal. Wa la yaqbulu Allah illa thayyibah, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Allah tidak menerima sedekah-sedekah kecuali dari harta yang halal, dari harta yang dihasilkan dari pekerjaan yang halal. Fa innallaha yaqbaluha biyaminih. Sesungguhnya Allah menerima sedekah itu biyaminih, dengan tangan kanannya. Allah terima sedekah itu dengan tangan kanannya. Wa yurabbiha li sahibiha, dan Allah mengembangkan untuk pemiliknya, ya, untuk orang yang bersedekah itu, mengembangkan, membesarkan. Ada menyatakan membesarkan pahalanya, ya, membesarkan pahalanya. Ada yang menyatakan zahirnya ya sedekah itu yang dibesarkan. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sebagaimana salah seorang di antara kalian merawat faluwah. Faluwah itu anak kuda. Hatta takuna misal jabal, sampai seperti gunung. Ya, sampai seperti gunung. Naam. Muttafaqun alaih. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Ya. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan tentang sedekah. Dan sedekah itu as-sadaqatu burhan. Sedekah itu pembuktian tentang benarnya keimanan seorang, benarnya taib keimanan seseorang, seorang hamba. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini, jangan mengecilkan sedekah. Jangan mengecilkan taib, meremehkan sedekah. Sekecil apapun sedekah yang diberikan seorang hamba, itu luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bi'itli tamrah, bersedekah dengan sesuatu yang kita anggap tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya satu biji korma bagi orang-orang yang menerimanya? Ya, gak ada manfaatnya. Itu terkadang terlintas dari pikiran kita. Kita memiliki barang-barang lebih lah, barang-barang atau makanan yang berlebih. Tapi ketika kita mau berikan kepada tetangga, kepada orang-orang membutuhkan, terlintas pikiran, apa sih gunanya ini? Cuma sedikit. Paling juga nanti orangnya gak butuh, gak diterima, ya. Dan juga bikin malu. Ngasih kok cuma sedikit, ya. Akhirnya dibuang. Ya. Akhirnya dibuang. Dalam keadaan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan bi adli atau bi idli tamrah, sepadan dengan korma, sebanding dengan korma atau seharga dengan korma. ketika itu disodakohkan dan dari hasil yang halal, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai digambarkan seperti seorang ternak kuda, kemudian sukses ternaknya sampai seperti gunung besar. Sehingga dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala layak balu sodako illa minal halal. Allah tidak menerima sodako kecuali dari barang-barang dan hasil yang halal. Ada orang-orang yang bergelut dengan perkara yang haram, pekerjaannya haram, tapi dia rajin sodako. Maka sodakonya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena min kasbil haram. Dari pekerjaan yang haram. Dari hasil yang haram. Baik. Terkadang juga ada orang-orang non muslim memberikan pemberian, memberikan bantuan. Selama mereka itu bukan seorang muslim, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertamanya Islam. Baik. Juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah yudhaifullah as-shadaqah. Allah lipat gandakan shadaqah min kasbin halalin atau min kasbin thayyibin. Allah lipat gandakan sedekah yang dari hasil yang halal yang baik sampai seperti gunung. Sampai seperti gunung. Naam. Sehingga jangan kemudian meremehkan sedekah. Sekecil apapun bisa jadi sesuatu yang tidak kita butuhkan, makanan misalnya, tapi ada orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Makanya disebutkan sedekah yang paling afdol itu yang bagaimana sih? Sedekah yang paling afdol itu sedekah yang sesuai dengan orang yang sedang membutuhkan. Seseorang memiliki seteguk air, ada orang-orang yang butuh air untuk minumnya. Ketika dia berikan air itu sudah sedekah yang luar biasa, seteguk air. Dan juga yang lainnya. Ya. Baik. Kemudian juga di dalam hadis ini isbat menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tangan Allah Subhanahu wa taala dua-duanya kanan. Tangan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Makhluk memiliki tangan, Allah juga memiliki tangan. Tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tangannya makhluk sesuai dengan kekurangan dari makhluk itu. Baik. Menetapkan sifat tangan, dan tangan Allah itu kanan dan tidak ditakwilkan dengan takwilan-takwilan yang lainnya. Baik. Ada yang menyatakan itu kinayah dari ridha. Itu maksudnya Allah ridha. Itu maksudnya Allah segera menerimanya. Itu takwil namanya. Maka ahlu sunnah wal jamaah mengimani apa adanya hadis ini dan menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala taib memiliki tangan, wakil ta yadihi yamin, dan kedua tangan Allah itu kanan. Baik. Imam Tirmidzi rahimahullah di dalam sunannya menyebutkan ketika di sini qala ahlul ilmi min ahli sunnah wal jamaah, berkata ahlul ilm dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, nu'minu bihadil ahadith, kami beriman dengan hadis-hadis ini, wala natawahamu fiha tasbihan, dan kita tidak memahami penyerupaan ketika menetapkan sifat tangan bagi Allah. Wala naqulu kaifa, kami juga tidak menyatakan bagaimana bentuk tangannya Allah, sifatnya bagaimana, tidak ditanyakan. Hakadza ruwiya an Malik wa Ibnu Uyainah wa Ibnu al-Mubarak wa ghairihim. Demikianlah yang diriwayatkan dari Imam Malik, Ibnu Uyainah, Ibnu Mubarak dan selain mereka. Ya. Hadis-hadis yang menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala taib diimani apa adanya dan tidak ditakwilkan, diartikan dengan takwilan-takwilan taib yang lainnya. Naam. Ini ikhwan fil din azani wa azakumullah, satu hadis dari bab at-targhib fil hasi ala shadaqah. Ya, sehingga ini anjuran untuk sedekah. Sekecil apapun sedekah yang kita berikan, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali keutamaan-keutamaan sedekah yang nanti akan kita lewati, akan kita baca. Baik. Keutamaan-keutamaan sedekah kan nanti akan disebutkan di hadis yang nomor 2 dari apa, dari bab ini, dari belakang nomor 2 dari belakang dari bab ini ya. Di situ Taib Rasul menyatakan sabaqa dirhamun mi'ata alfin dirham, sedekah dengan, ada orang sedekah dengan 1 dirham itu mengalahkan orang yang sedekah dengan 1000 dirham. Dirhamun mi'ah, 100 dirham. Ada orang sedekah dengan 100 dirham ternyata mengalahkan orang yang sedekah 1000 dirham. Nah. Baik. Karena orang yang sedekah dengan 1000 dirham itu orang kaya. Dia sedekah dengan 1000 dirham. Ada orang yang susah, ada orang yang hidupnya pas-pasan, dan dia sedekah dan mampunya hanya 100 dirham. Tapi ternyata itu lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau ada orang yang kaya dan dermawan, dia sedekah. Yang satunya ada orang miskin dan pelit lagi, dia sedekah. Nilainya lebih besar orang yang pelit ini ketika dia bersedekah dibandingkan orang yang dermawan. Kenapa? Orang yang pelit itu susah untuk sedekah. Ketika dia keluar mengeluarkan uangnya itu dengan perjuangan yang sangat berat. Mungkin dia mikir dulu beberapa hari, dia timbang-timbang baru keluar uangnya ketika mungkin sepekan atau bahkan mungkin lebih dari itu. Beda dengan orang yang dermawan, langsung nggak pikir, langsung. Tapi nilainya lebih besar. Kenapa? Perjuangannya lebih besar. Orang yang miskin bersedekah lebih besar nilainya di sisi Allah, ya, dibandingkan orang yang kaya dengan nilai nominal yang besar di sisi Allah. Ya. Kalau di sisi yang dikasih sedekah ya lebih besar orang kasih uang besar, ya, tapi di sisi Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.